Segala gelisahku lalui. Kasih sayangku ini begitu amat murni, seperti embun di pagi hari. Jangan ragu dengan cintaku ini, takkan pernah diriku menyakiti. Dengan cinta suci ini, ku kan menjagamu dengan sepenuh hati.